بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين وقوله لكل متملك إشارة إلى الموصى له فالموصى له إن كان جهة عامة فالشرط ألا يكون جهة معصية أي جهة معصية سواء أوصى به مسلم أو ذمي فلو أوصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي كما إذا أوصى شخص بشراء بقعة ليقام فيها سماء فقراء الرجس الذين يتضلعون من أموال الظلمة ويتقربون إلى الله جل وعلا بالرقى على آلة اللهو مع الأحداث والنساء ويتوجدون بسبب ذلك فهذه الوصية باطلة كما لو أوصى ذمي ببناء كنيسة حتى لو حكم بصحة ذلك نقض. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita sampai pada teks Imam Abi Syuja, wa tasihul wasiyatu min kulli malikin aqilin li kulli mutamallik au fi sabilillah. Jadi ada, kalau kemarin kita beres wa tasihul wasiyatu min kulli malikin aqilin, sekarang bahas kalimat selanjutnya li kulli mutamallik. Wasiat itu sah dari orang yang memiliki barang tersebut, akilin, dan dia berakal, dan keabsahannya itu harus kepada pihak mutamallik, pihak yang mungkin bisa memiliki. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja di kulli mutamallikin, kepada orang yang mungkin bisa memiliki, isyaratun, adalah isyarat ilal musalahu, isyarat kepada syarat sahnya al-musalahu. Al-musalahu adalah orang yang ditujukan wasiat, orang yang dapat wasiat, itu namanya al-musa. Jadi al-musi, orang yang wasiat, al-musalahu, orang yang dapat wasiat. Ada namanya al-wasi. Al-wasi itu orang yang diamanahi untuk menyampaikan wasiat gitu. Al-musa bihi, barang atau manfaat yang diwasiatin. Wa qawluhu li kulli mutamallikin isyaratun ila al-musa lahu fal musa lahu, orang yang mendapatkan wasiat, in kana jihatan ammatan, kalau wasiat itu tertuju kepada jihah ammah, pihak umum, artinya tidak tertentu orang, tidak tertentu satu lembaga, tidak tertentu satu orang, tidak tertentu satu masjid. Jadi amma, in kana jihatan ammatan fasyartu alla yakuna jihatan ma'siyatan, fasyartu alla yakuna jihatan ma'siyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syaratnya alla yakuna jihatan ma'siyatin, tidak boleh ditujukan kepada pihak kemaksiatan gitu. Jadi tidak boleh, ini umum, tapi karena ini umum maka dikhususkan tidak boleh kepada pihak maksiat. Sawa'un awsa bihi muslimun aw dhimmiyun. Baik itu yang mewasiatkan adalah muslim atau dhimmi. Jadi baik dhimmi atau muslim, tentu dhimmi ini tahta hukamil Islam. Orang zimmi yang berada di bawah kekuasaan hakim Islam. Ketika dia berwasiat, tidak boleh ditunaikan wasiatnya kalau itu jihah maksiyah. Begitu. Allahu Akbar. Falau awsa muslimun, kalau seandainya ada orang muslim yang berwasiat, bibina ibuk'atin, untuk mendirikan buk'ah, bangunan di satu buk'ah, satu tanah, satu tempat, li ba'dil ma'asi, untuk sebahagian kemaksiatan. Jadi maksiatnya enggak semua, tapi bagian dari kemaksiatan. Jadi ada kemaksiatan besar begitu, maksudnya ada kemaksiatan yang terjadi di bangunan A. Nah, dia ini bangunannya begitu untuk apa istilahnya? Kayak semacam ada orang jual bir misalnya, ono toko no jual bir gitu. Di jual bir tersebut setiap barang masuk tokonya enggak punya tempat buat nampung itu stok bir. Dilihat di sampingnya ada bangunan Pak Haji gitu. Dia titip, Pak Haji, saya apa namanya, boleh gak numpang ini stok barangnya kalau di sini gak muat, numpang di bangunannya Pak Haji. Ya ini aja yang segini, semeter kali dua aja gitu. Lalu ketika Pak Haji meninggal dia wasiat, itu ntar kesih apa, tanah kita tuh semeter kali duanya emang gua wasiatin buat fulan gitu. Emang apa? Dia kalau punya dagangan banyak, kesian warungnya enggak muat, taruh di sini. Hai, cecet. Dan ternyata anak-anaknya tahu, dia kan jualnya khamar itu bir. Ah, enggak boleh. Jadi di ba'dil ma'asy, sebagian kemaksiatan, maksiatnya ada di situ tapi sebagiannya nempel di situ. Falau awsa muslimun bibina'i buq'atin liba'dil ma'asi, sebagaimana kalau seandainya orang muslim berwasiat untuk mendirikan bangunan di satu tanah untuk sebahagian kemaksiatan. Kama idza awsa, sebagaimana juga menjadi batal, tidak sah, kalau dia hanya maksiat. Au idza awsa syakhsun, orang yang berwasiat untuk beli buk'ah, bisyira ibuk'atin, untuk membeli si bidang tanah, liyuqama fihi, untuk didirikan, fiha, di atas sebidang tanah tersebut, sima'u fuqara irrijis. Fuqara irrijis ini orang-orang fakir, orang-orang yang menghamba, orang-orang yang meminta-minta dengan meminta-minta kepada najis. Jadi najis ini kotor. Ini kotoran ini ada yang ngemis kotoran itu, namanya fuqara urijis. Yang dimaksud oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni adalah para sufi. Jadi yang ini udah lewat beberapa kali kalimat ini, fuqara urijis itu, yaitu orang-orang sufi. Tentu sufi dalam arti yang memang melampaui batas, yang keluar dari koridor, yang tasawufnya itu bukan tasawuf Islam, tapi sudah bercampur dengan filsafat, filsafat Yunani yang mengindahkan zahir ibadah, kan begitu. Jadi sufi, bahwa kita mendekati kepada Allah dengan ibadah yang mereka buat sendiri. Dia ngedeketin Allah gak pakai sholat sunnah, gak pakai zikir, gak pakai puasa, tapi ngedeketinnya pakai joget, pakai merenung, kan gitu. Kan iya, apa sih namanya, macam-macam dah begitu. Itu fuqara urijis. Jadi mengambilnya nama Islam dibilang sufi, tapi justru merusak isim tasawuf itu sendiri. Itu namanya, kalau kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, fuqara urijis. Jadi memang kalau kita baca dari awal, dan itu kita lewati beberapa kali, Imam Taqiyuddin Al-Isni memang sangat, apa istilahnya, punya perhatian yang, atau punya kesan yang sangat buruk terhadap mereka itu. Mungkin beliau hidup di zaman yang sufinya itu memang sufinya udah melampaui batas. Begitu. Yang keluar. Jadi yang gak ngajarin sholat. Kan gitu. Cukup hati aja. Hatinya suci. Nanti Allah bisa mensucikan. Gitu. Padahal Allah yang memerintahkan kita mensucikan hati. Beli Allah juga yang memerintahkan untuk kita mengerjakan zahir takwa. Ketakwaan-ketakwaan yang lahir, sholat, puasa, dan seterusnya. Jadi begitu juga sama tidak sahnya ketika orang berwasiat bisyira ibuk'atin untuk membeli sebidang tanah liyuqama fiha untuk didirikan di bidang tanah tersebut sima ufuqara irijs mendengarkan fakir-fakir najis gitu. Orang-orang yang meminta-minta najis itu para sufi. Jadi didirikan di dalamnya majlis-majlis sufi. Sufi yang sesat begitu. Yatadall alladzina yatadallaun mereka itu tuh fuqara urijus yatadallauna yang mereka bermanja-manja min amwali dhulamah yang mereka bermanja-manja diri dari hartanya para penguasa zalim begitu. Ini mereka punya penguasa-penguasa zalim cuman karena diduitin mulu sama penguasa mereka memanjakan dirinya, mereka menganggap bahwa dirinya dekat dengan Allah, beginilah kedekatan kita dengan agama itu berdekatan dengan para penguasa walaupun zalim, yang penting kita ambil duitnya gitu. Tiap bulan dapat anggaran, ada bonusnya, kerja enggak kelihatan, karyawan juga enggak disebut, cuman dapat duit mulu dari penguasa zalim gitu. Ya tadallauna wa yataqarrabuna ila Allah dan mereka mendekati Allah jalla wa ala biruqas, mendekatinya dengan joget-joget. Jadi mereka mengganti ritual ibadah yang nafilah, yang sunnah, yaitu merupakan cara paling baik untuk mendekati Allah dengan joget-joget. Ala alatil lahwi. Jadi rokas menari sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan alatul lahwi, dengan alat musik yang memang dalam sebagian ulama Syafi'i alat musik diharamkan. Gitu. Kalau orang joget karena kesenangan, dalam arti karena emang senang, dalam arti bukan sebagai rangka ibadah, kan sah-sah aja. Gitu. Nah, toh Nabi Muhammad SAW juga menanyakan kepada Sayyidah Aisyah ketika beliau menikahkan saudaranya, orang Ansor, kepada orang Ansor nanya Sayyidah Aisyah, kok enggak ada tukang nyanyinya kan? Itu ada saya tulis dalam buku saya itu tentang musik. Musik, lagu dan nyanyian apakah diharamkan, di dalamnya ada dalil bahwa yang namanya menari terjadi di zaman Nabi. Anak-anak Habasyah menari di Masjid Nabi ketika hari Idul, hari-hari raya, hari Idul Fitri kan begitu. Tapi kalau menarinya dijadikan sebagai ritual pendekatan diri kepada Allah, nah itu yang jadi masalah itu. Ma'alatil lahwi. Iya tentu banyak versi, banyak takwil para ulama. Cuman ini versinya Imam Taqiyuddin Al-Islami, beliau tidak melihat itu bagian daripada ajaran tazkiyatun nafs. Karena mungkin beliau tinggal di zaman yang sufinya tuh brengsek-brengsek semua. Duitnya dari penguasa zalim, kagak ada urusan sama dia zalim apa enggak, pokoknya duitnya kita dapat, kita taat kan. Imam Taqiyuddin Al-Islami kan enggak begitu. Imam Taqiyuddin Al-Islami maunya apa istilahnya? Lawan gitu. Modelnya model Habib Rizik kalau di sini. Dan kalau saya pribadi demen sama orang kayak gitu. Suka begitu, cinta gitu. Soalnya kalau enggak ada beliau-beliau itu syariat Islam susah ditakuti orang, dalam arti orang kagak hormatin kita. Orang Islam kalau udah doyan duit, orang ngelihatnya tuh ya rem, gampang. Siapa? Ustadz Fulan, ya gampang, kasih duit aja gitu. Kasih duit aja, tenang aja. Jadi ngeremehin orang sama kita. Kan gitu. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah dalam hadis kursi, "Idza azzamat ummati dunya wa apa namanya? Kalau umatku sudah mengagungkan dunia dan sudah saling berbantah-bantahan, saqatat min ainillah." Gugur dia di hadapan pandangan Allah. Allah tidak lagi memandang mereka, tapi Allah sudah memalingkan pandangan karena mereka sudah hina. Kan ya orang kalau udah duit, gampang. Itu siapa? Orang Islam. Iya orang Islam. Gampang kasih duit juga. Terkasih jabatan dia menyentuh. Gitu itu akhirnya. Kan ya. Wa yataqarrabuna ila Allah jalla wa ala birruqasi ala alati lahwi ma'al ahdas, bersama para ahdas, anak-anak wanita dan juga perempuan. Wa yatawajjaduna bisababi dzalik, dan mereka yatawajjadun. Yatawajjaduna itu apa tuh? Kalau bahasanya menggila. Menggila itu maksudnya gini, apa namanya? kan saking ini joget-joget sampai hilang begitu. Bisa begini. Fahadhil wasiyah batilah. Maka wasiat yang model kayak gini batal, enggak boleh. Wasiat untuk didirikan bangunan untuk sebagian maksiat haram, enggak boleh. Wasiat untuk mendirikan itu sebenarnya bukan sufinya yang jadi masalah, bukan tasawufnya. Tapi isi daripada ajaran tasawufnya yang keluar daripada syariat itu yang menjadi diharamkan. Maka wasiat kalau jihadnya jihama, syaratnya tidak boleh jihama syiah. Kama law awsa zimmiyun bibina'i kanisah. Sebagaimana kalau orang zimmi di bawah hukamil Islam, di bawah kuasa penguasa Islam, kemudian dia berwasiat untuk mendirikan kanisah. Itu juga tidak boleh dilaksanakan. Hatta law hukima bisihhati dzalik, sampai pun kalau memang dihukumi keabsahan wasiatnya begitu, nuqidha, dibatalkan wasiat tersebut. Wa in kanatil wasiyatu li muayyanin histeris, ya benar, yatawajaduna histeris. Wa in kanatil wasiyatu li muayyanin, kalau wasiatnya itu muayyan, ditentukan, terarah, tertentu kepada haji fulan, kepada madrasah fulanah, kepada masjid fulan gitu. Jadi kalau wasiatnya umum, yang penting jangan maksiat. Tapi kalau wasiatnya li muayyan, fayan bagi ayyutasawwaru lahul milk. Maka kalau kepada muayyan, orang yang sudah ditentukan, maka mestinya harus terbayang bahwa pihak yang ditentukan itu adalah pihak yang mungkin bisa memiliki. Gitu. Hah? Kalau kepada pihak yang ditentukan, maka harus terbayang bahwa fayan bagi, maka harusnya ayyutasawwar, bisa dibayangkan, lahul milk, bahwa dia bisa memiliki. Falau awsa, kalau seandainya ada orang berwasiat lihamli jariyah, dia berwasiat untuk anak yang dikandung oleh budak perempuannya. Jadi kan kemarin ada ini ya, ada wasiat dengan budak jariyah. Gini. Kita tulis biar enak. Nah, gini nih. Kemarin ada yang auso bi hamli jariyah. Jariyatin auso li hamli. Beda tuh. Li hamli jariyatin. Di sini pakai lam gitu. Di sini pakai ba. Kalau ausa bihamli jariyah berarti ini hamil jariyah, kandungan budaknya itu jadi muso bihi, al muso bihi. Jadi barang yang diwasiatin. Diwasiatkan. Tapi kalau awsa li hamli jariyah, awsa li hamli jariyah ini hamil jariyahnya tuh jadi al-muso lahu. Jadi pihak, jadi orang yang mendapatkan wasiat itu. Kalau ada orang yang berwasiat. Aduh, ini kok jadi jelek nih. Kalau ada orang yang berwasiat lihamli jariyah untuk anak yang dikandung oleh budaknya, budak perempuannya, mana tadi? Nuzir, maka dilihat. In qala, kalau dia mengatakan usitu lihamli fulana, saya berwasiat lihamli fulana untuk anak yang dikandung oleh fulana. aw li hamlihal mawjudil an, atau untuk anak yang dikandung saat ini oleh fulana. Fala budda li nufudhi hadhil wasiyah min syartaini, maka untuk penunaian wasiat ini harus ada syartain, dua syarat. Jadi kalau wasiatnya kepada pihak tertentu, udah disebutin namanya begitu, bihamli. Ya. Iya Pak Iwan di sini lihamli. Falau ausa lihamli jariyah, kalau orang berwasiat untuk kandungan orang, untuk bayi yang dikandung oleh budaknya, itu budak perempuannya. Nuzir, maka dilihat. Kalau dia mengatakan usitu lihamli jariyah, usitu lihamli fulana, saya wasiat untuk anak yang dikandung oleh fulana. Atau mengatakan lihamli hal mawujud, saya berwasiat untuk anak yang dikandung saat ini. Gitu. Fala budda, maka syaratnya dua. Ahaduhuma, yang pertama, ayya'lam wujudahu halal wasiyah. Dia yakin bahwa ada kandungan itu ketika wasiat. Ya alam, dia yakin, ilmi yakin. Dia ya alam, dia tahu, yakin wujudahu, bahwa kandungan itu, anaknya itu ada, halal wasiat ketika wasiat. Jadi ketika wasiat dia ngomong wasiat, itu kandungannya emang ada. Bagaimana memastikan bahwa ada, bi an yanfasila li aqalli min sittati ashhur. Ini penting nih. Bi ayyan fasila, yaitu dengan ketentuan bahwa bayi itu keluar kurang dari 6 bulan dari sejak wasiat. Karena minimal hamil itu kan 6 bulan. Jadi ada orang wasiat. Di sini nih wasiatnya nih. Wasiat kepada siapa? Kepada bayinya. Bayinya Laila. Wasiatnya rumah misalnya. Kapan wasiatnya? Tanggal 1 Rajab. 14.43. Tanggal 1 Rajab begitu. Lalu bayinya Laila ini masih dikandung nih. Nah, syarat untuk bisa dikatakan bahwa yakin ketika wasiat itu diucapkan, bayinya udah ada di kandungan, bayi ini harus keluar kurang dari 6 bulan dari sejak wasiat itu diomongin. Wasiatnya 1 Rajab. Berarti kan Rajab Sya'ban. Ya kan, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Muharram udah 6 bulan tuh. Zulhijjah. Jadi tanggal bayinya keluar tanggal misalnya tanggal 10 atau 11 Zulhijjah. Gitu. Atau mentok-mentoknya keluar tanggal 29 Zulhijjah. 29 Zulhijjah. Kalau kurang, baik nih bayi lahir. Tuh. Ini kurang dari 6 bulan, kurang dari 6 bulan. Ini wasiatnya sah, gitu. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, itu yang jadi masalah. Entar gitu. Bi ayyan fasila li aqalli min sittati ashhur. Rajab, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gitu, 5 bulan tuh. Jadi kalau udah masuk Muharram, berarti udah 6 bulan. Enggak jadi masalah. Fa in infasala li sittati ashhur fa aktsar. Kalau bayinya keluar 6 bulan atau lebih sejak wasiat itu diucapkan, gitu, nuzir. Ini syarat ya, syaratnya. Jadi keluarnya kurang dari 6 bulan. Kalau wasiat itu diucapkan, lalu bayinya, kan dia udah bilang, saya wasiat nih, misalnya dia punya anak, anaknya lagi hamil, anak perempuannya kan, anaknya lagi, anak kan yang bukan bukan bukan ahli waris, siapa itu bayi kan bukan ahli waris karena jatuhnya cucu, terhalangi oleh anak-anaknya. Dia bilang, ini saya wasiat ya, nanti kalau saya meninggal itu rumah yang di situ tuh dikasih buat anaknya Andre. Andre anaknya nikah sama Indri. Indri terbuat ke apa, anak yang dikandung sama Indri. Padahal Indri belum mengandung, cuman karena dikasih wasiat gitu, Andre cepet-cepet bikin program supaya mengandung begitu. Ah, itu kan bisa terjadi. Makanya syaratnya kurang dari 6 bulan. Kalau 6 bulan atau lebih begitu, nuzir. In kanatil mar'atu firasyan li zawjiha aw sayyidin. Kalau perempuan itu adalah firasyan, firas itu artinya kasur. Maksudnya kasur tuh mautu'ah, ditidurin. Kalau perempuan itu adalah hamilnya karena sebab ditidurin oleh suaminya li zaujin aw sayyidin atau tuannya, lam yastahiq syai'an. Enggak punya hak sama sekali. Karena bisa jadi wasiat lebih dulu baru kemudian dihamilin supaya dapat wasiat. Jadi enggak dapat gitu. In kanat al-mar'atu, kalau perempuan itu firasyan, ditidurin li zaujin oleh suami au sayyidin atau tuannya, lam yastahiq, maka tidak berhak atas wasiat tersebut sama sekali. Lihtimal, karena ada kemungkinan uluqihi, lihtimali uluqihi ba'dal wasiyah, kemungkinan uluq, uluq itu munculnya ovum, munculnya bayi di kandungan tuh ba'dal wasiyah, setelah wasiat, bisa jadi gitu. Kan syaratnya ketika dia ngomong kandungan itu sudah ada di perut gitu. Maka kalau lebih dari 6 bulan keluarnya, bisa jadi emang dirinya tanya, rencanain tuh. Dia pulang ke rumahnya. Mah, ayo kita hamil lagi. Wah, kita hamil lagi mau ngapain? Papa tadi wasiat. Buat siapa? Buat kandungan kamu, katanya. Buat anak kita gitu. Kan kita belum punya anak, makanya tuh kita bikin ya sekarang. Biar jadi wasiatnya. Ah, itu tuh. Jadi kemungkinannya kalau lebih dari 6 bulan atau lebih, maka enggak berhak. Kalau dia adalah perempuan yang ditiduri oleh suami, artinya dia masih punya suami atau dia ditidur oleh tuannya gitu. Wa in lam takun firasyan. Tapi kalau dia bukan mautu'ah, bukan perempuan yang ditidur, artinya dia suaminya enggak ada begitu. Atau dia juga bukan budak perempuan dari satu tuan begitu. Bi an faraqaha zaujuha, bi an faraqaha, seperti perempuan yang dipisahkan atau terpisah zaujuha oleh suaminya, dipisahkan oleh suaminya, au sayyiduha, atau dimerdekakan oleh tuannya, qabla alwasiyah, sebelum wasiat. Jadi dia hamil nih, cuman hamilnya nih malah setelah dipisahkan oleh suaminya begitu. Nuzir, maka dilihat. In kanal infisalu li aksar min arba'i sinina min waqtil wasiyah. Kalau hamil apa bayinya keluar lebih dari 4 tahun begitu daripada waktu wasiat, lam yastahiq syai'an. Enggak berhak sama sekali. Karena dalam mazhab Syafi'i, kehamilan paling lama itu 4 tahun. Paling sebentar 6 bulan, paling lama 4 tahun. Dan itu yang dikatakan oleh banyak ulama bahwa Imam Malik ya. Imam Malik itu hamilnya 4 tahun. Imam Malik apa Imam Syafi'i sih yang lahir di yang dikandungannya 4 tahun, saya lupa. Karena terjadi ada satu orang, ini kan dalilnya itu bahwa istiqra, sensus. Karena ternyata dulu ada perempuan yang sempat ngandung sampai 4 tahun. Makanya 4 tahun itu dijadikan batas maksimal orang mengandung gitu. Kalau kandungannya keluar lebih dari 4 tahun, maka dia enggak berhak terhadap wasiat. Wa in infasala liduni dhalika, Kalau keluarnya kurang dari 4 tahun, fafihi khilaf, maka dalam hal ini menjadi perdebatan. Warrajihu, pendapat yang rajih, pendapat yang unggul, annahu yastahik, bahwasanya dia berhak. Lianna zahir wujuduhu, karena zahirnya dia ada ketika wasiat itu diucapkan. Begitu. Asyartu tsani. Nah, cuman yang jadi masalah, syarat kurang dari 6 bulan nih, 6 bulan ini kan syarat untuk memastikan kandungan itu ada ketika wasiat. Yang jadi masalah sekarang, kandungan itu bisa dipastikan ada atau tidak walaupun belum lahir. Gitu. Kan ya? Zaman sekarang orang sudah ilmunya ada, teknologinya pasti bisa menentukan apakah bisa syaratnya berganti. Enggak mesti 6 bulan. Yang penting kalau udah ketahuan hamil, dicek itu bahwa misalnya ada orang ngomong, ada orang tua wasiat. Wasiat untuk bayi anaknya, jadi anak perempuannya. Ini wasiatnya tanggal 1 Muharram misalnya. Lalu anaknya periksa ke dokter. Ternyata terbukti, kata dokter, kandungannya udah ada. Dari kapan kandungannya? Kandungannya udah ada dari tanggal 28 Zulhijjah. Berarti kan kepastian kandungan itu ada ketika wasiat diucapkan bisa terjadi, nggak usah nunggu keluar. Kira-kira apakah ngikutin kitab harus kurang dari 6 bulan atau kita bisa dapat, bisa apa istilahnya, bisa keluar dari, nggak usah nungguin 6 bulan. Kita pakai ilmu empirik bahwa yang namanya kandungan ada atau enggak bisa dipastikan sekarang, ada alatnya. Kalau saya ngelihatnya, karena syaratnya yang penting itu kan ya'lam wujudahu halal wasiyah. Kita yakin bahwa kandungan itu ada ketika si pewasiat ngomong wasiat. Dan itu enggak usah nunggu sampai keluar. Hari ini kita bisa pastikan bahwa itu ada. Karena yang penting kan syaratnya itu ada. Cuman metode zaman orang dulu memastikan bahwa dia ada ketika wasiat, syaratnya kurang dari 6 bulan gitu. Karena minimal hamil 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan, itu kan berarti ada kemungkinan si orang itu merencanakan kehamilan karena sebab ada wasiat kan. Itu mudah-mudahan dipahami. Jadi kalau saya melihat itu tidak mesti kurang dari 6 bulan. Karena metode yang terjadi zaman dulu gitu. Mungkin karena ilmu tentang kebidanan belum berkembang seperti sekarang, memastikan kandungan pun belum ada alatnya karena seperti itu, maka disyaratkan 6 bulan. Tapi yang pasti syaratnya itu ayya alam wujudahu halal wasiyah. Dia tahu bahwa ada kandungan halal wasiyah ketika dia berwasiat. Begitu. Artinya kalau ada orang tua wasiat, nih ntar bakal cucu gua nih yang dikandung sama mantu gua wasiatin. Nih dengerin anak-anak, gua wasiat buat kandungannya si Indri nih. Nih mantu gua, kandungannya gua wasiat buat bayi yang dikandung, bahwa nanti dia dapat rumah yang sebelah situ. Misalnya. Ini ya. Dan dia tahu karena udah ada laporan dokter gitu. Memastikan. Asyartu tsani, syarat yang kedua, syarat yang pertama memastikan bahwa dia ada di dalam kandungan ketika wasiat itu diucapkan. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ain yanfasil hayyan. Nanti pas keluar harus hidup. Fa inin fasala mayyitan, kalau itu janin keluar mayit dalam keadaan wafat, ya fala syai'a lahu, maka enggak ada syarat, enggak dapat jatah wasiat. Wallahu alam. Walau awsa, tanggung dikit lagi, walau awsa fi sabilillahi, kalau seandainya orang berwasiat fi sabilillah, kan gitu. Tadi kan wasiatnya li jihah ammah. Kalau jihah ammah, yang penting bukan maksiat. Kalau kepada muayyan, penting dipastikan bahwa dia ada dan bisa memiliki. Kalau kandungan tadi, syaratnya dia ada kandungan ketika wasiat itu diucapkan. Yang kedua, keluarnya dalam keadaan dalam keadaan hidup. Dan selanjutnya, kalau orang berwasiat fisabilillah, saya wasiatin rumah ini buat fisabilillah misalnya, auli sabilillah atau untuk sabilillah, surifa ilal wuzat, maka wasiat tersebut dialihkan kepada orang yang berperang. Ini makna fisabilillah yang disempitkan oleh mazhab Syafi'i. Memang mazhab Syafi'i menetapkan fisabilillah itu ya orang yang berperang gitu. Surifa ilal guzati, maka dialokasikan wasiat tersebut ilal guzat, kepada orang yang berperang, min ahli sadaqah, daripada ahli sadaqah, daripada mustahik zakat tersebut. Jadi makna fisabilillah dalam wasiat sama fisabilillah sebagaimana zakat adalah orang yang berperang. Li'annal mafhum syar'an, li'annahu, karena al-guzat adalah mafhum. Mafhum itu pemahaman dari makna fisabilillah syar'an, secara syar'i. Gitu. Wa aqallu man tusurrifa ilaihi salasatun, dan paling sedikit wasiat itu ditunaikan kepada 3 orang daripada orang yang berperang fisabilillah tersebut. Wa yajuzu lil muslimi wa dhimmil wasiyatu li amaratil masjidil aqsa, dan boleh orang muslim atau orang zimmi berwasiat untuk ma'imarah, memakmurkan Masjidil Aqsa wa ghairihi, dan juga masjid-masjid yang minal masajid, dari masjid-masjid yang ada. Cuman syaratnya masjidnya harus ada duluan. Jadi kalau belum ada enggak bisa, harus ada. Karena likulli mutamalikin tadi syaratnya. Likulli mutamalikin hayutasawwar ayyumlak, maka terbayang bahwa dia akan memiliki. Kalau dianya belum ada kan enggak bisa terbayang itu. Maka syaratnya masjidnya harus ada. Wa kadza li imarati quburil anbiya'i, maka begitu juga sama memakmurkan kubur para nabi, wasalihin wal ulama, orang-orang soleh dan juga ulama. Seperti kan kuburan orang soleh banyak diziarahi gitu. Lalu ada yang berwasiat, nah, ntar kalau ayah meninggal tuh sebagian harta kita sekian, beliin plafon, taruh di makamnya Kiai Fulan, tuh banyak yang ziarah ke panah gitu. Jadi boleh itu berwasiat untuk kuburannya para anbiya, para nabi, orang soleh dan juga ulama. Lima fi dzalika min ihya'iz ziyarah wa tabarruk biha, gitu. Karena berwasiat untuk itu di dalamnya ada makna ihya, menghidupi az-ziyarah, artinya mengkampanyekan ziarah sebagai sunnah Nabi Muhammad, wa tabarruk, dan mengambil berkah biha, mengambil berkah dengan berziarah ke makam para orang-orang soleh tadi. Jadi Imam Taqiyuddin Alis ini termasuk sufi, karena ini kerjaan orang sufi ini, ziarah dan juga tabarruk. Nah, tapi Imam Taqiyuddin Alis ini emang gak demen sama sufi-sufi yang joget-joget doang. Tuh, disebutnya fukara rijs, kerjaannya joget, nadangin duit penguasa. Wallahu alam, giliran ada teman muslimnya malah dikacangin. Nah, lu emang gak ngerti ilmu ma'rifat, lu emang gak ngerti ilmu hakikat. Lo ilmu zahir-zahir doang. Sok banget sama tasawufnya kan begitu. Wallahu alam. Qala wa tajuzul wasiyatu ila man istama'at fihi khamsu khisal. Insyaallah besok kita bahas tentang syarat al-wasi. Syarat al-wasi. Al-wasi itu orang yang dititipin amanah untuk menyampaikan wasiat. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf Apendi, telat baik kalau subuh. kita biasanya bada subuh juga enggak bada subuh benar. Bada subuh kita tuh jam 5.20 mulainya biasanya begitu. Jadi mudah-mudahan kita semua kedepannya diberi kesehatan, juga kemampuan untuk terus menuntut ilmu agama. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, para tokoh, para ajengan, para kiai, termasuk teman-teman sebagian muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam penjelasan, dalam bacaan atau dalam penerjemahan, saya mohon koreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.